صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا, kembali kita akan mengkaji kajian dari Qasidatul Lamiyah. Kita akan mengkaji bait syair yang diakhir oleh huruf-huruf lam, sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Ikhwanul kiram, pada beberapa malam terakhir pokok pembahasan yang kita ambil adalah dari bait syair lamiyah tentang perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, dimulai dari orang mukmin melihat pada Rabb mereka di hari kiamat pada dua tempat, pada mahsyar dan surga. Disusul juga dengan pembahasan tentang mizan, yang ditimbangan, yang terdiri dari dua neraca timbangan. Kemudian disusul juga dengan haud, telaga milik Rasulullah SAW yang Allah anugerahkan kepada beliau. Kemudian yang terakhir kita ambil adalah tentang sirat. Nah, jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam yang lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebatang pedang. Dan tak seorang pun di antara kita melainkan kecuali akan melintas di atasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ikhwan fiddin, pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil materi baru dari bait syair yang berikutnya. Kita ambil bait syair yang ke-12, langsung saja kita baca. Berkata Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahmatullahi alaih, "Wan-naru yaslaha asy-syaqiyyu bihikmatin wa kad at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu. Wan-naru." Ini jenjang terakhir dari hari kiamat. Setelah jenjang-jenjang awal telah kita lewati, paling pertama adalah alam kubur, padang mahsyar, penghitungan amalan, haud, sirat, dan sekarang adalah kalau bukan surga neraka. Wan-nar dan neraka yaslaha syaqiyyu, orang yang celaka akan sampai padanya. Asy-syaqi, orang yang celaka. Bihikmatin, dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Ada sebagian ungkapan dengan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka, biadlin, dengan keadilan. Semakna dengan datang penjelasannya. Wa qad taqiyu ilal jinani, dan demikian juga orang yang bertakwa kepada surga-surga saya dahulu mereka masuk padanya. Al jinan jamak dari jannah. Lafaz majmu surga. Nah, surga bukan cuma satu. Inna fil jannati mi'at darajah. Di dalam surga terdapat 100 derajat. Akan datang nanti tentang deskripsi na'am surga. Ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Kalau kita lihat dari awal bait syair Qasidatul Lamiyah sampai akhir pada bait syair yang ke-16, ini adalah bait syair yang ke-12. Di antara pokok pembahasan yang sang penulis bawakan kepada kita dalam lamiyah beliau ini tentang peristiwa, tragedi, kejadian di alam akhirat, di hari kiamat. Nah, ini yang paling terakhir puncaknya. Jadi kalau bukan ke surga, ke neraka. Pertama-tama, perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah yang telah menciptakan kalian. Ada di antara kalian yang mukmin, ada juga yang kafir. Ini status bagi setiap orang di kehidupan dunia, ada dua, kalau bukan mukmin kafir. Nah, meskipun ada satu istilah yang datang khususnya setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu status keagamaan yang menempatkan diri mereka di tengah-tengah. 6. Yaqulu nabi al-sinatihim alaysa fi qulubihim. Ini adalah orang munafik yang mengucapkan dengan lisan mereka namun menyelisihi hati mereka. Pengertian yang tepat tentang orang munafik adalah yudhirunal islam wa yubtinunal kufur. Mereka menampakkan keislaman yakni secara zahir dan menyembunyikan kekafiran. Namun pada hakikatnya orang-orang munafik hakikatnya adalah mereka masuk ke golongan orang-orang kafir, orang munafik kafir. Jadi kembali pada dua kesimpulan, kalau bukan mukmin kafir. Orang munafik di mana tempatnya? Di kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman." Nah, mereka yakni orang munafik lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Karena mereka bermain-main dengan agama. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Nah, orang yang beriman kafir lagi, beriman kafir lagi. Mereka bermain-main dengan agama. Karena Allah tutup mereka fokus bahwa mereka adalah na'am kafir. Ada dua tentang status keagamaan bagi umat manusia di kehidupan dunia, entah mukmin atau kafir. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Kamilah yang menunjuki jalan. Nah, ada yang kafir, ada juga yang syukur. Ada yang kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ada yang syukur mensyukuri nikmat Allah, ya kategorinya muslim mukmin. Ketika ada hanya ada dua status keagamaan di kehidupan dunia, mukmin dan kafir, demikian juga hanya ada dua status di kehidupan akhirat. Apa itu? Surga neraka. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Nah, di antara mereka yang umat manusia, faminhum ada di antara mereka yang syaqiyun, yang celaka. Ada juga yang sa'id, yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang keberuntungan dan kecelakaan ini adalah fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Segolongan ada yang masuk ke dalam surga, segolongan juga ada yang masuk ke dalam neraka. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah taala jami'an. Sebagaimana di kehidupan dunia hanya ada status keagamaan dua, kalau bukan mukmin kafir, demikian juga kehidupan akhirat hanya ada dua, kalau bukan surga neraka. Kemudian kembali introspeksi diri kita bahwasanya nah barakallahu fikum di antara penduduk mana kita, surga atau neraka. Kata beliau di sini bahwasanya wanaru yaslaha syaqi, neraka orang celaka akan sampai kepadanya. Attaqi ilal jinani sayadkhul, sedangkan orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga sayadkhul. Kajian ini kita akan jadikan kajian yang sedikit panjang dan lebar. Nah, demi kemaslahatan yang ada di dalamnya, penting untuk kita mengkaji lebih mendalam. Kita akan mengkaji di dalamnya pertama-tama tentang deskripsi baik itu surga ataupun neraka. Nah, tentang sifat-sifat neraka. Kalau neraka berisikan tentang siksaan dan adab, apa saja isi siksaan dan adab di dalam neraka? Kalau kita mengkaji tentang surga, tentang kenikmatan di dalam surga, apa saja jenis kenikmatannya? Nah, ini akan kita kaji berkaitan dengan deskripsi surga serta neraka. Kemudian setelah kita selesai dari kajian tersebut, kita akan menyinggung tentang ada dua pihak yang disebutkan oleh Naam Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang cikal bakal penduduk surga dan cikal bakal penduduk neraka. Dan mereka adalah asyaki wattaki, orang yang celaka dan orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri mereka? Apa karakteristik mereka? Kapan seseorang itu dikategorikan dia adalah asyaki, yang celaka? Kapan seseorang itu dikategorikan dia adalah attaqi, merupakan penduduk surga? Itu pun kita akan kaji nanti di 6 akhir pembahasan ini. Ikhwan fiddin azani wa azakumullahu taala jami'an, dikarenakan sang penulis memulai dengan penyebutan tentang neraka. Nah, beliau memulai bait syair yang kedua belas ini, wanaru yaslaha, neraka lebih duluan, kemudian pada urutan yang kedua baru surga. Kita akan mulai dengan penyebutan deskripsi akan neraka. Pertama-tama tentang annar. An-nar masyhur dalam bahasa Arab artinya adalah api. Nah, api. An-nar. Dan dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan satu hikmah, Allah menciptakan mereka berdua, surga dan neraka. Dalam hadis dalam sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, anti jannati arhamu biki man asya wa anti nari uaddibu biki man asya walikilaikuma alayya mil'uha. Berdasarkan hadis kursi ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni surga dan neraka, serta tujuan diciptakan surga dan neraka. Kita artikan, kata Allah tabaraka wa taala, anti jannati, wahai surga, engkau adalah surgaku. Arhamu biki man asya, aku menyayangi dengan perantara engkau siapapun yang aku kehendaki. Jadi surga berdasarkan keterangan dari Allah tabaraka wa taala adalah bentuk kasih sayang Allah. Orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang Allah sayangi. Wa antinar, wa antinar, uaddibu biki man asya, dan engkau adalah nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini neraka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Uaddibu biki man asya, dan aku akan menyiksa, aku akan menyiksa dengan perantara engkau siapapun yang aku kehendaki. Jadi ini tujuan Allah menciptakan neraka adalah untuk menyiksa, memberikan galas balasan dan ganjaran sebagai bentuk siksaan. Nah, walikilaikuma alayya min uha, dan masing-masing dari kalian berdua atasku, aku akan memenuhi. Nah, akan Allah penuhi isi surga dengan orang-orang yang Allah sayangi, Allah rahmati. Allah pun akan mengisi neraka dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala siksa. Jadi ini tujuan utama. Pertama, dari hadis ini kita petik pelajaran bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang tujuan maksud dari Allah menciptakan surga untuk memasukkan orang-orang yang Allah sayangi serta memasukkan orang-orang ke dalam neraka yang Allah akan siksa. Pertama-tama tentang barakallahu fikum jami'an, ada beberapa hadis secara berurutan kita akan sebutkan tentang kengerian dari neraka. Waliyadubillah, neraka ngeri. Jangan pernah membayangkan untuk masuk ke dalamnya. Jangan pernah terbetik dalam pikiran kita mencoba-coba untuk masuk ke dalamnya. Dikarenakan kengerian yang datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, membuat kita yang mendengar berita tersebut enggan untuk masuk ke dalamnya. Pertama-tama tentang kengerian neraka adalah tentang besarnya. Neraka besar. Nah, besar artinya apa? Bisa memuat banyak. Jadi ketika masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian sedikit yang melakukan ketaatan, berikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya tenang surga, nah maksud kami neraka masih muat. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka masih muat karena neraka luar biasa besarnya. Datang hadis dalam sahih menunjukkan tentang besarnya neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat neraka jahannam, wa 'alaiha sab'una alf zimamin, wa min kulli alf zimamin sab'una alf malikin yajurrunaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat neraka jahannam, dia memiliki 70,000 tali kekang. Sab'una alf zimamin, 70,000 tali kekang. Dan masing-masing dari satu tali kekang ditarik oleh 70,000 malaikat. Terbayang bagaimana besarnya? Nah, neraka datang atau nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ditarik. Dan tali kekang yang terdapat pada neraka sebanyak 70,000 tali kekang. Kapal yang besar saja kalau ditarik mungkin belum tentu membutuhkan tali, jumlah tali sebanyak itu, 70,000. dan masing-masing satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. La ilaha illallah. Ngeri. Menakutkan. Ini baru tentang enam besarnya. Baru tentang besarnya. Artinya apa? Jangan pernah barakallahu fikum jami'an bermain-main dengan yang namanya maksiat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang melakukan maksiat untuk masuk ke dalam neraka, dan neraka masih muat, berapapun banyak masuk di dalamnya Allah masih bisa memasukkan. Neraka masih muat. Yang berikutnya kali ini tentang kengerian neraka yang lainnya akan dalamnya. Tentang dalamnya neraka. Berikan tentang berita akan kita gambarkan ini adalah atau enam berita akan kita baca gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dalamnya api neraka. Barang siapa yang telah masuk ke dalamnya, jangan bayangkan untuk bisa keluar, saking dalamnya. Jurang saja yang mungkin hanya seukuran sekian meter atau enam puluhan meter, ketika seorang masuk ke dalam jurang tersebut sangat sulit untuk naik kembali ke atas, apalagi dengan gambaran tentang kengerian api neraka akan jauhnya. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah di dalam Sahih. Pada satu majelis para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mendengar bunyi suara yang menggelegar, mengagetkan. Kemudian setelah bunyi tersebut para sahabat kaget, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, hal sami'tumu, apakah kalian mendengarnya? Ya, mendengar suara tersebut. Naam sami'na, ya kami mendengar suara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya hajarun ulkiya finnar mundu sab'ina kharifan fal'an yantahi ila qariha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah batu yang dilempar dari puncak neraka selama 70 tahun yang silam baru sampai di keraknya sekarang, baru sampai di dasarnya sekarang. Nah, 70 tahun yang lalu dilempar. Baru sampai. Terbayang bagaimana dalamnya. Ini tentang dalam dari api neraka. Artinya kita sebutkan tadi di depan bahwa sesuatu yang sudah masuk ke dalamnya, nah, akan sangat sulit untuk keluar kembali. Sangat sulit untuk keluar kembali. Dari pesawat saja yang sekian, nah, jaraknya mungkin terbang beberapa kaki dari kita, beberapa mil dari kita. Belum tentu memakan waktu 70 tahun untuk bisa sampai ke permukaan bumi. Paling beberapa jam sampai. Itu pun kita ukur jarak antara kita dengan pesawat begitu jauhnya. Tapi bagaimana lagi dengan batu yang besar kemudian dilemparkan 70 tahun baru sampai ke karatnya neraka, ke kolomnya neraka, ke dasarnya neraka. Ikhwan fil din azza wa jalla ta'ala jami'an, berikutnya masih tentang naam kengerian akan neraka, masih tentang deskripsi neraka. Kalau barusan kita sebutkan tentang sifat-sifat neraka, kali ini menggambarkan tentang besarnya neraka dengan melihat akan sifat penduduk neraka. Akan sifat dari penduduk neraka. Nah, dengan mengetahui tentang sifat penduduk neraka, kita bisa mengetahui juga tentang ukuran besar neraka itu sendiri. Datang dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nisa, kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ini tanda penduduk neraka di antara siksaan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada mereka adalah kullama najidat juluduhum, ketika kulit yakni penduduk neraka telah mengering, ya, setelah disiksa, dicelupkan ke dalam neraka, luka, menganga, terbakar, naik dari api, kering. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi kulit yang kering itu dengan kulit yang lain. Liyadukul adab, agar mereka bisa merasakan perihnya, pedihnya siksaan api neraka. Datang hadis yang menerangkan tentang ayat ini, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya kulit penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi lebih tebal daripada kulit biasa di kehidupan dunia. Kulit penduduk neraka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih daripada kulit mereka biasanya di kehidupan dunia, sampai-sampai dalam hadis menyebutkan bahwasanya bahkan kapal besar pun ketika lewat di atasnya bisa. Kapal besar ketika melintas di atas kulit penduduk neraka, nah bisa melintas. Kulit kita di kehidupan dunia kalau tersentuh dengan api di kehidupan dunia saja, nah hal tersebut sangat menyakitkan. Apalagi dibandingkan dengan kulit yang dilipat gandakan di kehidupan akhirat, terkhususnya di dalam neraka. Nah, menunjukkan tentang segitu juga besarnya tentang neraka. Demikian juga tentang deskripsi neraka yang lainnya adalah, barakallahu fikum jami'an, datang dalam hadis Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna narukum hadhihi hiya juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api kalian di kehidupan dunia ini adalah satu bagian saja dari 70 kali lipat bagian 6 api di neraka. Api di kehidupan akhirat, neraka jahannam. Artinya kalau kita punya api di kehidupan dunia, yang dengan api tersebut kita bisa mengetahui tentang sifat api, bahwasanya membakar, mengenai kulit kita saja melukai, nah mengenai benda bisa menghanguskan, tip. Itu saja sudah cukup untuk membuat kita merasa takut dengan api tersebut. Sedangkan itu adalah hanya sebagian kecil, hanya bahkan satu bagian dari 70 bagian api di neraka. Artinya 70 kali lipat api neraka, atau 70 kali lipat dari api kehidupan dunia, itulah api neraka. Kalau di kehidupan dunia saja, barakallahu fikum jami'an, ada api yang bisa melebur benda 6 logam. Itu baru di dunia. Ya, terkadang kalau kita mendengar cerita bahwasanya api yang bisa melebur logam tersebut ketika seseorang dimasukkan ke dalam api tersebut bahkan hangus, tak tersisa, meleleh. Itu baru api di kehidupan dunia. Sedangkan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca, 70 kali lipat api di kehidupan akhirat. La ilaha illallah. Menakutkan, mengerikan. Ketika kita mendengar berita-berita semacam ini, barakallahu fikum jami'an, apalagi datang dari 6 rujukan agama Islam yang asil, yang utama, dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama membuat kita untuk 6 enggan untuk bahkan mendekat padanya, enggan untuk bisa masuk ke dalamnya, waliyadu billah. Namun ini, barakallahu fikum jami'an, masih sebagian kecil dari deskripsi akan neraka. Masih akan datang juga 6 hadis-hadis yang lain menerangkan tentang neraka, semisal pakaian penduduk neraka, makanan penduduk neraka, minuman penduduk neraka. Nah, dan seterusnya di antara deskripsi neraka, insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.